السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وطيب الله عزكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita atau kajian kita, membaca daripada kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan kita masuk kepada tafsir surat Al-Infitar. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam beliau menafsirkan firman Allah taala, bismillahirrahmanirrahim, idza sama'u fatarat wa idza kawakibun tatarat wa idza al-biharu fujirat wa idza al-qubur bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat idza sama'un fatarat, apabila langit telah terbelah terkoyak pecah, wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang telah berhamburan, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan telah diluapkan airnya, meluap menghancurkan seluruh apa saja yang ada di atas muka bumi, di daratan. Bumi pada saat itu terguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Sehingga air laut tumpah ruah seolah sudah tidak lagi ada gravitasi. Menghancur luluhkan segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi. Wa idzal qubur bu'thirat, dan apabila kubur-kubur telah dibongkar, Mekah kemudian Allah bangkitkan manusia-manusia yang ada di perut bumi, yang terkubur di dasar bumi. Alimat nafsumma qaddamat wa akharat, setiap jiwa mengetahui, yakni pada saat itu, jika hal itu telah terjadi, maka setiap jiwa akan mengetahui maqaddamat, apa yang telah dia usahakan, dia kerjakan di saat dia hidup di dunia, wa akharat, dan apa yang terus berjalan untuknya dari amalan-amalan kebaikannya atau kejelekannya. Maqaddamat yakni apa yang dia kerjakan di saat masih hidup, wa akharat yakni segala sesuatu yang akan terus mengiringinya walaupun dia sudah mati, dari berbagai macam amalan-amalan jariah. Apakah amalan jariah dalam rupa kebaikan ataupun dalam bentuk dosa dan pelanggaran. Di dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang tanda-tanda kiamat. Apabila tanda-tanda tersebut terjadi, maka akan terhasilkan yaumul qiyamah, hari kiamat, yaumul akhirah, hari akhirat. Satu hari yang lamanya 50 ribu tahun. Di dalam satu hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghisab, yakni menghitung seluruh daripada amal perbuatan para hamba. Manusia dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan Padang Mahsyar. Satu tempat di bumi di mana bumi tersebut sudah tidak lagi seperti bumi yang kita saksikan saat ini. Bumi yang rata. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada tempat yang tinggi maupun yang rendah. Rata, betul-betul rata. Triliunan manusia mungkin ada di sana. Dari awal sampai akhir. Berkumpul. Semuanya. Untuk mempertanggungjawabkan masing-masing dari amal perbuatannya. Di dalam ayat ini, di pembuka surat Al-Infitar, Allah menyebutkan empat daripada tanda-tanda kiamat. Dua di antaranya adalah tanda-tanda yang terjadi di langit. Dan dua berikutnya tanda-tanda yang terjadi di bumi. Dua yang di langit adalah idza sama'un fatarat, apabila langit telah terkoyak, langit telah tersibak. Infatarat maknanya sama dengan insyaqqat, terbelah. Sebagaimana di dalam firman Allah yang lain, wa yauma tasyaqqaqus sama'u bil ghamam, dan pada hari terbelah langit dengan asap tebal. Membelah langit tersebut asap yang sangat tebal. Pertanda Allah Subhanahu wa taala akan turun untuk memutuskan seluruh perkara diiringi dengan para malaikat-malaikatnya. Juga di dalam firman-Nya yang lain, idza sama'un syaqqat, dan apabila langit terbelah, sebagaimana nanti pada surat Al-Insyiqaq. Juga Allah menyatakan fa idzan syaqqatis sama'u fa kanat wardatan kadhihan dalam surat Ar-Rahman. Apabila langit telah terbelah dan jadilah pemandangan langit tersebut seperti bunga-bunga mawar dari minyak Jadi kalau seseorang menggoreng jelanta begitu, nanti akan keluar percikan-percikan seperti bunga mawar bentuknya, mirip. Dan itu terjadi di langit sana. Tampak terlihat pecahan-pecahan. Fakanat warda. Jadilah langit tersebut ibaratnya seperti mawar-mawar. Kadihan. Tetapi dihan ini terbuat dari minyak. Jadi ini makna daripada insitor. Ya, ini maknanya adalah insitor. Juga insirat. Maknanya sama. Maknanya sama. Insirat. Ini terbelah. Terkoyak. Tersibat. Seperti dalam firmannya. Fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat. Nah, ini furijat infirat. Ya, ini langit yang tersibak. Kenapa langit yang begitu sangat luasnya bisa tersibak? Sebagian ulama menyebutkan li haibatillah, karena kewibawaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala hendak turun, datang dalam rangka memutuskan seluruh perkara. Ada pula yang mengatakan linuzulil malaikah, karena turunnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga langit pun tersibak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa idzal kawatibun tasarat, dan apabila bintang-bintang berhamburan, sudah tidak lagi ada keteraturan, tidak lagi ada gravitasi yang dengannya teratur seluruh daripada pergerakan-pergerakan yang ada di angkasa sana. Di alam kosmik. Di sana, karena keteraturan tersebut tidak terjadi benturan. Di saat kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan terjadinya kehancuran alam semesta dengan ditiupkannya sangkakala, hancur lebur seluruhnya. Ibarat sesuatu yang mengikat satu dengan yang lain dengan tiupan tersebut, ikatan udar hilang, tidak lagi saling mengikat satu dengan yang lain, sehingga terjadi benturan antar benda-benda langit yang sangat besar. Terjadi dentuman-dentuman yang luar biasa. Manusia saat ini mereka dengan pengetahuannya, dengan ilmu teknologinya, mampu melihat ada benda-benda langit yang meledak. Benda-benda langit yang sangat besar. Meledak. Bintang-bintang yang besarnya bisa berkali lipat daripada bintang besarnya matahari. Matahari sendiri itu besarnya jutaan kali daripada bumi ini. Menurut ilmu pengetahuan. 1 juta lebih kali lipat daripada bumi yang begitu sangat luas ini. Artinya kalau bumi ini masanya dimasukkan ke dalam matahari, maka 1 juta bumi baru bisa memenuhinya. Ini ada yang berlipat-lipat kali lebih besar daripada matahari. Meledak. Yang disebut dengan supernova. Supernova. Ledakan supernova. Itu menjadi fenomena yang sangat luar biasa di antariksa. Dan menjadi, apa istilahnya, penelitian oleh para ilmuwan. Karena dahsyatnya dentuman tersebut. Maka itu belumlah seberapa, artinya sesuatu yang terjadi seperti itu bisa mengalami hal tersebut. Padahal jauh lebih besar daripada matahari. Itu menunjukkan isyarat bahwa alam semesta ini tidaklah kekal, tidaklah abadi. Tidak sebagaimana hukum Newton yang menyatakan kekekalan daripada alam semesta. Membawa kepada kekufuran. Padahal Allah SWT sudah menunjukkan bahwa alam semesta ini sangat mudah sekali kalau Allah tidak menghancurkannya. Lantas bagaimana kiranya di saat kemudian sudah tidak lagi ada keteraturan. Itu baru benda satu yang meledak. Menjadi satu fenomena luar biasa. Hingga disebut dengan supernova. Kalau kejadian di akhir zaman nanti tidak bisa digambarkan. Bintang-bintang bertubrukan satu dengan yang lain, berjatuhan, hancur. Itu kejadian di alam atas sana, yakni di langit. Kemudian dua kejadian yang lain adalah berada di bumi. Yang pertama, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan diluapkan kemampuan manusia ya, sekarang ini dalam membuat efek-efek fiktif ya tentunya itu. Menggambarkan tentang bagaimana kejadian kehancuran alam semesta itu luar biasa. Begitu sangat dahsyat dan mengerikan. Meskipun kejadiannya melebihi daripada apa yang bisa digambarkan oleh manusia. Ya. Kejadian yang sesungguhnya jika terjadi kiamat nanti jauh lebih dahsyat daripada apa yang bisa digambarkan oleh manusia. Lautan yang meluap, menghancurkan. Gedung-gedung pencakar langit yang sangat tinggi. Menghancur ulupannya. Disebabkan karena goncangan-goncangan dari bumi tersebut. Bumi sekarang dia anteng ya, sedikit bergerak saja pada sebagian sisinya mengalami apa yang disebut dengan gempa bumi. Dengan kekuatan sekian skala Richter itu sudah bisa memakan korban ribuan manusia. Bagaimana di saat bumi itu bergoncang juga. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi digoncangkan dengan goncangannya. Ya. Maka air laut ya otomatis dia kemudian akan tumpah ruah ke bumi dengan dahsyatnya. Sebagian mufassirin mereka menyatakan bahwasannya di laut itu ada hajis yang disebut dengan barzakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hajis, ada pemisah sehingga menjadikan air laut tersebut dalam keadaan rukut, dalam keadaan diam. Karena tidak saling berbenturan. Nah ini dia di saat hajisnya di situ diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi benturan yang sangat besar antara satu kekuatan laut dengan kekuatan laut yang lain. Sehingga dengan itu terjadilah peluapan air laut yang begitu sangat besar. Kalau sekarang mungkin disebut dengan tsunami mungkin dikenalnya, ya kan? Itu masih belum seberapa tsunami ini. Ini benar-benar pembatas tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara dua lautan tersebut marjal bahrain yaqtakian. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dua lautan besar berjumpa, bertemu. Tetapi kedua-duanya ini, di antara keduanya ada dinding pemisah yang tidak tampak memang. tidak terlihat ada dinding, tetapi di situ ada barzakh, ada dinding. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. La ya bagian yang masing-masingnya tidak bisa saling melewati. Nah, di saat hal tersebut, karena dahsyatnya goncangan-goncangan karena segala sesuatu yang terjadi, ya, walaupun Allah sangat mudah sekali menghancurkannya dengan sangat ya, dengan kun fayakun saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebab. Goncangan yang sangat dahsyat daripada bumi tersebut menjadikan barzakh tadi yang tidak sanggup untuk menahan dan menopang. Sehingga terjadilah peluapan yang begitu sangat dahsyat dan besar pada air laut. Kemudian penafsiran yang lain, Al-Hasan Al-Basri menyatakan fujirat ay yabisat. Fujirat di situ artinya adalah air laut kering. Ini juga maknanya sama, muhim air laut kering karena tumpah ruah ya, dengan segala isinya dari binatang-binatang yang ada. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan bumi yang lain. Semua daripada penafsiran menguatkan satu dengan yang lain. Bahwa bumi mengalami perubahan yang begitu sangat luar biasa. Dan kemudian Allah gantikan bumi yang tidak lagi seperti bumi yang kita bijak saat ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari bumi diganti dengan bumi yang lainnya. Demikian pula langit. Penampilannya ya, view-nya tidak seperti sekarang ini yang tampak. Langit tidak seperti langit yang kita lihat. Matahari tidak lagi seperti yang kita lihat dan kita saksikan. Karena matahari nanti didekatkan sedekat-dekatnya. Kita tidak tahu seperti apa penampilannya dia. Didekatkan dalam jarak 1 mil atau 2 mil di atas kepala. Kemudian setelah itu matahari dilemparkan ke dalam neraka. Sudah lewat ini ya. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Sudah lewat tafsirnya. Demikian pula gunung-gunung tidak lagi tampak ada yang menjulang. Sama sekali, jangankan menjulang, gunung menjulang. Gundukan aja tidak ada. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung. Bagaimana dengan gunung-gunung itu? Katanya hari kiamat terjadi kemudian kita dikumpulkan rata. Bagaimana dengan gunung? Fakul, kata Allah. Katakan, yan sifuha rabbi nasfa. Fayadaruha qa'an sofsofa. La taro fiha iwajaw wala amta. Jawablah. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbu yang akan menghancur luluhkannya. Sehingga Allah jadikan bumi itu datar serata-ratanya. Tidak akan kamu lihat padanya tempat yang tinggi maupun yang rendah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idzal qubur bu'thirat. Nah, ini kalau sudah kubur mulai dibongkar, ini maksudnya adalah manusia dibangkitkan kembali hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lain, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Tidakkah dia tahu di saat dibongkar apa-apa yang di dalam kubur dan diperlihatkan apa-apa yang ada di dalam dada, yakni di saat terjadinya hari kiamat, setiap orang akan mempertanggungjawabkan seluruh daripada apa yang diperbuatnya. Qala Sa'di rahimahullahu taala, idza insaqqatis samaa wa anfatarat, apabila langit telah terbelah dan pecah, wantasorot nujumuha, dan berhamburan bintang-bintangnya, wazala jamaluha, dan tidak lagi tampak keindahannya, wa fujirotil bihar, dan lautan diluapkan, fasarat bahran wahidan, sehingga menjadi satu lautan antara laut satu dengan yang lain bertemu. Karena tidak lagi ada hajiz yang tadi kita sebutkan. Wa bu'siratil qubur, dan kuburan-kuburan dibongkar, yakni dihidupkan kembali orang yang hidup yang mati di dalamnya. Dan ukhrijat ma fiha minal amwat, dikeluarkan apa yang ada dalam perut bumi dari mayat-mayat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan kembali tulang belulang yang sudah hancur lebur dan mungkin sudah bercampur dengan tanah, sudah menjadi tanah. Masih ada satu sisa dari bagian tubuh mereka yang disebut dengan abudzanab. Bagian tersebut tidak akan pernah bisa hancur dan ukurannya sangat kecil ya. Dia tidak bisa terlihat kasat mata, cuman dia ada materinya. Abudzanab ini sangat kecil sekali pada tubuh manusia. Walaupun dipanaskan dengan suhu seberapapun, abudzanab ini masih tetap terpelihara. Ya. Dikermasi misalnya, betul-betul jadi abu orangnya. Tetapi bagian tersebut tetap akan terpelihara. Di saat kemudian Allah turunkan dari langit air khusus yang menumbuhkan daripada setiap bagian tubuh manusia, terambil dimulai dari abudzanab ini. Dengan abudzanab tersebut tersentuh oleh air yang Allah turunkan dari langit tadi, dia akan tumbuh seperti tumbuhnya tanaman dengan sangat cepat, membentuk daripada tubuh setiap manusia sehingga tidak akan pernah keliru dan tidak akan pernah salah satu manusia dengan manusia yang lainnya. Kemudian setelah mereka dibangkitkan hidup kembali, wa khusyiru lil mauqif, mereka dikumpulkan di padang mahsyar, baina yadayillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lil jazaa'i 'alal a'mal, untuk mereka mempertanggungjawabkan seluruh daripada amal perbuatannya. Fahina idzin, maka di saat itulah yan kasyiful ghita', tersingkap ghita, tersingkap penutup yang selama ini menutupi daripada akal dan pikiran manusia dan hati mereka. Wa yazul ma kana khafiyan, dan hilang sesuatu yang sebelumnya tersamarkan, hilang kesamarannya, tampak dengan sangat jelas. Kalau kita sekarang ini, apa yang telah kita kerjakan pada waktu yang lalu, ya jangankan kok puluhan tahun yang lalu, baru beberapa hari yang lalu saja, apa yang telah kita kerjakan kita sudah lupa. Adapun pada saat itu, di saat manusia kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, pandang mata mereka begitu sangat tajam, akal pikiran mereka begitu sangat kuat. Semua mereka mampu mengingat segala apa yang dikerjakannya dari semenjak dia diberi beban syariat sampai dia meninggal dunia. Apa saja yang dia kerjakan? Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ya zuluma kana khafiya. Yang kasif al-hita. Ya. Allah angkat hita. Kalau kita sekarang ini tidak ada hita. Hita itu sesuatu yang menutup ya. Gita ini sesuatu yang menutupi akal dan memori. Memang hikmah dari Allah Subhanahu wa taala demikian diberi oleh Allah gita ya. Dengan itu manusia mudah lupa. Bisa lupa. Coba kalau seseorang tidak diberi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dia kerjakan telah lalu, ingat terus. Kalau itu adalah kesedihan, selalu dia ingat, tidak bisa dia lupakan misalnya. Akan senantiasa tersiksa. Tidak akan bisa menjalani kehidupan dengan gembira, dengan bahagia. Selalu terbawa oleh perasaan sedih yang berketerusan, berkelanjutan. Hanya saja, hita ini di akhirat nanti Allah angkat. Sehingga tidak lagi ada yang tersamarkan pada dirinya. Ya jul makana khafiyan. Wa ta'lamu kullu nafsin ma ma'aha minal arba wal khusran. Dan setiap jiwa mengetahui apa yang ada padanya. Apakah keberuntungan ataukah kerugian. As-Syaukani rahimahullahu ta'ala menyatakan, yakni di dalam menafsirkan ayat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Wal makna annaha alimathu inda nasri suquf. Jadi makna kalimat ini, setiap jiwa mengetahui apa yang telah lalu dan apa yang belakangan. Apa yang telah lalu dari apa yang dia kerjakan di dunia, dan apa yang belakangan dari apa-apa yang menyertainya setelah matinya dia, dari amalan-amalan. Apakah amalan kebaikan jariah ataukah amalan kejelekan yang juga jariah. Jadi amal jariah itu ada dua macam ya. Jariah kebaikan atau jariah kejelekan. Untuk kejelekan bisa jariah, iya. Seseorang mengajarkan kejelekan kepada orang lain kemudian diikuti oleh orang lain, ya. Man sana sunatan sayyatan walahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang melakukan satu kejelekan dan mensunahkannya, artinya mencontohkan hal itu kepada yang lainnya, diikuti oleh yang lainnya, maka dia mendapatkan dosa apa yang dia kerjakan dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Dan yang aneh, itu kita saksikan bahwa kalau perkara itu kebaikan, manusia sangat lambat untuk mengikutinya. Untuk kemudian mencontohnya. Tetapi kalau itu kejelekan, luar biasa cepatnya. Sangat cepat untuk kemudian diikuti. Sangat banyak orang-orang yang menjadi penggembira. Memviralkannya. Tetapi kalau kebaikan, lambat. Jadi As-Syaukani rahimahullah beliau menyatakan kejadian tersebut alimat nafsun ma qaddamat wa akharat itu bukan seketika di saat mereka dibangkitkan. Masih nanti, jauh masih waktunya. Kapan? Ya ini beliau menyatakan inda nasri suquf, di saat kemudian catatan-catatan amalan dibagi-bagikan. La indal ba'fi, bukan di saat dibangkitkan, keluar dari kubur. Sedangkan kalau zahir ayatnya kan begitu ya. Apabila terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini, dan terjadi ini, ya, empat kejadian sudah terjadi semua, maka manusia mengetahui apa saja yang telah dia kerjakan. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ingatan mereka dengan sepenuhnya. Akan tetapi As-Syaukani menyatakan tidak demikian, bukan pada saat dibangkitkan, tetapi itu nanti setelah nasru shufuf. Li'annahu waqtun wahid. Karena hari kiamat itu satu hari, satu waktu. Walaupun dikatakan Walaupun kejadian masih nanti, tapi ya di hari itu. Ya, satu hari. Sehingga disebut yaumul qiyamah, hari qiyamah. Tentang satu hari. Tetapi satu harinya hitungannya khamsina alfasanah, 50 ribu tahun. Min indal ba'ath ila inda masir ahlul jannah ila jannah wa ahlin nar ila nar. Dari semenjak dibangkitkan sampai kemudian penduduk surga masuk dalam surga, penduduk neraka masuk dalam neraka. Ini satu hari. Sehingga ayat bisa dikatakan demikian walaupun kejadiannya pada saat nasru sukuf. Ya, aliman nafsu maqadamat wa akharat. Yani nanti setelah nasru sukuf di sebarkan catatan amal setiap orang dan diberikan catatan amalannya. Kemudian mereka membacanya. Mereka kemudian mengatakan bahwa seluruh apa yang terdapat di situ semuanya tercatat dengan sangat rapinya dan dengan sangat lengkapnya. Ya. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya tercatat di dalam kitab tersebut. Masing-masing orang mendapatkannya. Adapun makna maqaddamat wa akharat. Ini juga disebutkan oleh Asy-Syaukani. Maqaddamat min amalin, min amali khairin aw syarrin. Apa yang telah dia lakukan dari amalan-amalan kebaikan ataukah kejelekan yang dia kerjakan ya. Wa akharat min sunnah hasanah aw sayyi'ah. Akharat di sini adalah sunnah hasanah ataukah sunnah sayyi'ah. Ini memberi contoh kebaikan atau memberi contoh kejelekan. Lana laha ajrun. Ajr ma sannathu minas sunan al hasanah. Wa ajrman amila biha wa alaiha wizru ma sannathu minas sunan as-sayyi'ah wa wizru man amila biha, karena dia akan mendapatkan pahala apa yang dia contohkan dari perkara-perkara yang baik, pahala untuk dirinya karena dia mengerjakannya, dan pahala bagi siapa yang kemudian pahala bagi dia dengan siapa saja yang mengikutinya. Demikian pula sebaliknya, kejelekan juga begitu sebagaimana tadi telah disebutkan ini. Yani penjelasan ini terambil dari kalam As-Sa'ukani rahimahullah. Mufassirin yang lain mengatakan innan nafsa ta'lamu indal ba'thi bima qaddamat wa akharat ilman ijmalian. Bahwa setiap jiwa mengetahui di saat dibangkitkan itu, bukan menunggu nanti nasr sunda, di saat dibangkitkan itu mereka sudah langsung mengetahui. Pengetahuan secara global. Adapun pengetahuan secara rinci ya nanti memang di saat diberikan rapot catatan amalan dia. Di saat dibangkitkan, manusia dibangkitkan dengan berbagai macam ragam, berbagai macam bentuk, berbagai macam keadaan dan kondisi. Sehingga setiap orang dia merasakan pengaruh daripada amalan dia di dunia. Maka ahlul ma'asi, apalagi ahlul kufur, ahlul nifak, ahlul syirik, ya mereka berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan mengerikan pada saat dibangkitkan. Demikian pula ahlul taqwa, ahlul iman, dia merasakan pengaruh daripada ketakwaan dan keimanannya. As-sa'adah, keberuntungan dan kesuksesan itu tampak dan terlihat padanya. Ada pun rinciannya nanti di saat nasrul sukuf. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita kembali kepada ucapan Syekh As'adi rahimahullah. Hunalika, nah di saat itu, di sana, ya abdul zalimu ala yadaih, orang yang zalim akan gigit jari. Idza ra'a a'malahu batilah, di saat dia melihat amalan-amalan dia batil. Hanya disebabkan karena dia dahulu mengikuti keumuman yang dilakukan oleh manusia. Tidak mau mengikuti ajaran dan bimbingan agama. Orang-orang yang mengikuti aturan-aturan agama dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Dikatakan sebagai orang-orang yang mabuk agama. Dikatakan sebagai orang-orang yang demikian dan demikian. Bahasa-bahasa mereka sekarang. Sama seperti apa yang tersebut di dalam Al-Quran. Persis. Kalau Al-Quran bahasanya itu dengan mereka mengatakan innahum unasun yatatoharun. Usir saja mereka itu dari negeri-negeri kalian. Mereka adalah orang-orang yang sok suci. Kalimat sok suci. Ya unasun yatatoharun. Orang-orang yang sok suci. Ini persis seperti yang diucapkan oleh orang-orang sekarang. Itu orang-orang yang cuman bahasanya yang beda, ya. Bahasanya yang beda. Orang yang sok agamis, orang yang penampilannya sok suci, seperti orang yang tidak punya dosa, berbicara tentang akhirat padahal dia sendiri belum pernah melihatnya, dan kalimat-kalimat semakna. Maka pada saat itu orang-orang ini akan gigit jari. Yauma ya'abdu dhalimu ala yadi yaqulu ya laitani takhattu ma'a rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Pada hari orang-orang kafir nanti, orang yang zalim gigit jari. Duhai kiranya dahulu aku mengikuti bimbingan rasul, arahan dan ajakan dai yang mengajak kepada bimbingan rasul. Duhai, celakalah diriku. Seandainya dulu aku tidak menjadikan sepulan itu sebagai temanku, nisa aku akan bisa selamat gara-gara pertemanan. Kemudian binasa. Wa mizanahu qad khaffa, dan timbangan amalannya menjadi sangat ringan. Bayangkan timbangan amal ya seperti tidak ada beban. Yu'ta yaumal qiyamah bi rajulin samin aqul syaruf la yajin indallahi janaha ba'udah. Didatangkan pada hari kiamat seorang lelaki yang besar, gemuk, banyak makan, banyak minum. Ada orang-orang di dunia ini orang kafir, ya, badannya itu sangat besar sekali, ya. Kepalanya kelihatan sampai kecil gitu. Ada ukurannya normal, cuman karena badannya sangat besar, kepalanya jadi kelihatan kecil. Beratnya itu bisa ratusan kilo. Dia kafir, kalau dia mati di atas kekafirannya, pada hari kiamat bisa jadi dia yang dimaksudkan. Jadi didatangkan pada hari kiamat, rojul samin yang sangat besar, kemudian ditimbang. Badannya lebih timbang. La yajin janaha ba'udah. Badannya ditimbang, dia sudah naik ke mizan, karena mizan itu ada dua neraca begitu, neraca satu dan neraca dua. Ya. Dia dimasukkan pada batang neraca yang satu, kemudian sesuatu untuk mengetahui berapa atau beratnya ini, ya, ditaruh sesuatu yang lain di sini untuk bisa diukur berapa beratnya. Nah ini dikasih satu helai sebelah sayap nyamuk, ditaruh gitu, langsung sebelah sayap nyamuk ini lebih berat daripada dia. Ya, dia langsung terangkat, nggak ada beratnya sama sekali, nggak ada beratnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan tegakkan baginya pada hari kiamat nanti timbangan. tidak ditegakkan karena tidak diberi berat. Bukan kok tidak ditimbang, ya tetap ditimbang. Tetapi tidak diberi berat sama Allah. Kenapa? Karena berat masanya itu adalah kebaikan. Bukan berat masanya itu adalah daging, tulang, darah yang ada pada dirinya. Badannya besar kalau tidak ada kebaikannya, ya tidak ada beratnya sama sekali dalam timbangan amal. Berbeda dengan Abdullah bin Mas'ud, kakinya kecil di saat manjat pohon kelihatan betisnya yang kecil itu, sebagian sahabat ketawa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan kamu ketawai dia. Wallah, kakinya Abdullah bin Mas'ud ditimbangan jauh lebih berat daripada Gunung Uhud. Kaki yang kecil tapi lebih berat daripada Gunung Uhud. Karena kaki tersebut digunakan untuk melangkah kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal madzalim qad tada'at ilaihi, sedangkan berbagai macam kedzaliman-kedzaliman terus menunjuk kepada dia. Ya, artinya di situ tada'at ilaihi, yakni menuntut dia. Kamu melakukan ini, kamu melakukan itu. Kedzaliman ini, kedzaliman itu terus. Ini namanya orang kafir, kebaikannya tidak ada, tapi kedzaliman di mana-mana. Kebaikannya tidak tercatat sebagai kebaikan, Allah tidak menerimanya. Wasayyi'at qad hadarat ladaihi, berbagai macam kejelekan-kejelekan hadir kepada dia. Wa ayqana bisyaqa'al abadi wal adzab as-sarmadi, dan dia yakin sudah pada saat itu dia akan mendapatkan asyqa'al abadi, kesengsaraan yang abadi dan adab yang sarmadi. Sarmadi dengan abadi artinya sama. Yakni selama-lamanya. Jadi yang bisa untuk tanafus, tasabuk, ya, tanafus itu artinya berlomba, tasabuk juga sama, tasabikul khairat, ya, itu antara muslim dengan muslim, bukan antar setiap orang, ya. Kita tasabuknya dengan sesama muslim, melihat saudaranya berbuat baik, kita ikut berbuat baik, kalau bisa melebihi saudaranya yang lain. Bukan kemudian kepada agama yang lain, ayo kita tasabuk dengan mereka, tasabikul khairat dengan mereka. Tidak. Ini berbahaya. Ada satu tokoh ya yang berbicara seperti ini, tokoh liberal. Wallahu musta'an. Semua agama sama dan semuanya baik menuju kepada Allah. Ya. Maka kita disuruh oleh Allah untuk tasabikul khairat dengan mereka. Kita muslimin dengan mereka. La abadan. Tidak seperti itu pemahaman ayat. Ya. Ini mengerikan mereka ini. Berbahaya. Orang-orang yang tidak masuk di dalam Islam, yang menjadi keyakinan wajib bagi setiap muslim adalah mereka tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Tidak memiliki kebaikan sedikit pun insya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahunalika yafuzul muttaqun. Al-muqaddimun li salihil amal bil fawzil azim wan na'imil muqim wassalama min adzabil jahim. Dan di sana orang-orang yang bertakwa yafuz, mereka akan sukses. Orang-orang yang telah melakukan berbagai macam amalan-amalan salih, mereka sukses dengan kesuksesan yang agung, dengan kenikmatan yang terus-menerus, kenikmatan yang tidak akan pernah safar. Kenikmatan yang mukim itu artinya kenikmatan itu terus-menerus berada di tempat dia. Kenikmatan yang tidak akan pernah berpindah. Wassalamah min adzabil jahim, dan keselamatan dari azab neraka jahim. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktafi ila huna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.